Siap? Udah, Ben? Satu lagi satu lagi nggak asik. kepala deh. Itu baru belajar kok lagunya. Oh, masa? Iya, iya, dia baru belajar. Tapi malam. Udah, tapi aku lama. Baru tadi malam? Malam-malam. Enggak, kemarin ya, udah siang ya. Udah siang belajarnya.